Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kemarin ya, penjelasan ini masih di hadis ke-8 ya. Ya, kemarin sudah kita bacakan penjelasan dari Syekh. Ya, makna aku perangi manusia, aku diperintahkan oleh Allah, umirtu an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, maksudnya orang-orang kafir, hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat dan zakat. Ya, membayar zakat. Mengenai zakat itu ya, kalau mereka enggak mau bayar zakat, maka diambil secara paksa. Diambil secara paksa. Namun kalau mereka diambil secara paksa, enggak mau juga, mereka siap berperang, maka mereka diperangi seperti peperangan terhadap kaum murtadin. Nah, ini sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abu Bakar, bukankah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, sholat, kok mereka diperangi? Nah, ya, karena membayar zakat adalah bagian dari hak la ilaha illallah. Membayar zakat adalah bagian dari hak la ilaha illallah. Nah, berikutnya sekarang halaman 97. Wal Islam jaa bihim lidaruratil khams. Fadal di baca sini Abu Wakila. Syaikh Al-Fauzan, wal Islam jaa bihibdi darurati al-khams. Islam hadir untuk menjaga lima yang darurat yang mesti dijaga. Apa itu? Hah, yang mesti dijaga, hibduddin, menjaga agama. Yang kedua apa? Hibduddam atau hibdun nafs, menjaga jiwa. Darah juga bisa. Yang ketiga apa? Hibdul aql, menjaga akal. Yang keempat apa? Hibdu an-nasl, menjaga keturunan. Yang kelima apa? Menjaga anak keturunan. Yang kelima apa? Hibdu al-mal, menjaga harta. Islam sudah hadir untuk memproteksi lima ini semua. Nah, awaluha yang paling pertama adalah hibduddin, untuk menjaga agama. Bi alla yasira mal'abatan lil murtadin, supaya agama ini tidak menjadi bahan permainan orang-orang murtad. Bal yuhma, namun agama ini bahkan mesti dilindungi. Ya, inilah hikmah kenapa orang murtad kok dibunuh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, dia pindah ke Kristen atau yang lainnya, keluar dari Islam, faqtuluh, bunuhlah dia. Sementara ada orang kafir asli, ya, dia enggak dibunuh karena dia berzak, dia bayar jizyah. Dia tinggal di mayoritas kaum muslimin. Semisal kafir dhimmi, ya. Mu'ahad, orang kafir dari luar datang ke negeri Islam dengan berbagai keperluan. Mau dagang, bisnis, berobat, wisata, mau apalah, dan diberi jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Gak boleh dibunuh. Atau kafir musta'man, orang yang minta suaka, perlindungan. Ini tiga jenis kafir ini bukan harbi. Mereka dilindungi. Ya. Kalau di Indonesia ini gak ada kafir zimi, ya. Kafir tetangga antum yang kafir itu bukan zimi. Kalau zimi itu syaratnya jelas. Bayar jizyah. Wahum shogirun, mesti dalam keadaan hina. Ya, dan mereka enggak boleh menampakkan kekafiran mereka. Berikutnya apalagi, hak-hak mereka dikurangi. Kalau kaum muslimin berkendara, mereka berjalan kaki. Mereka pas-pasan dengan kaum muslimin, mereka mesti mepet ke tembok. Jangan ngalengin jalan kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin jalan nih di gang. Dia juga jalan, mesti mepet dia. Kalian zibi. Mepet dia. Kaum muslimin mau lewat, minggir gitu. Kalau sekarang kafir yang lunjak. Nah, itu bukan zimi. Nah, itu bukan zimi. Itu syarat zimi itu di antaranya. Nah, kalau ada yang nyebut tetangga antum kafir zimi, jahil dia. Kapan itu kafir bayar jizyah? Ya, supir pajak, kapan pajak jadi jizyah? Pajak itu bukan jizya. Ya, kalau pajak jizya apa ya, kita juga bayar, berarti kita kafir zimi juga. Ya, nah. Pajak itu bukan jizya. Ya, pajak itu apa? Kezoliman. Ya, bukan jizya. Kezoliman. Nah. Taib. Nah. Kalau orang murtad, dia mempermainkan agama. Setelah dia tahu Islam itu benar, dia mengakui, kemudian dia balik pindah agama ke Kristen, ke Katolik, maka dia dibunuh. Kalau orang kafir memang aslinya demikian. Memang aslinya dia kafir kan? Aslinya dia pengucu. Nah. Fa idam tana'u an haqqin, apabila mereka orang kafir, apabila mereka menolak an haqqin min huquqil Islam, untuk memenuhi hak kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Islam, fa innahum yuqatalun, maka mereka diperangi. Wa tahillu dima'uhum halal, tahillu dima'uhum hadalal, halal darahnya, ya, hatta yatubu, hingga mereka bertobat. Lidzalika, oleh karena itu, qatala Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memerangi, ya, fi'ataini, dua kelompok, minan nas, dari golongan, dari masyarakat. Al-ula, yang kelompok yang pertama, al-murtadun, orang-orang yang murtad. Karena sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang murtad. Ya. Walladzina da'u an-nubuwata, dan orang-orang yang mengklaim kenabian. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada orang yang ngaku nabi. Siapa itu? Musailimah. Al-Kadzdzab. Bukan Musailamah, ya. Musailimah. Ya. Sering dengar apa? Kata salah seorang salaf, siapa yang baca dengan difathahkan lam, faqad akdzaba min Musailimah. Sungguh dia akdzab gitu. Ini mubalaghah aja, ya. Nah, mubalaghah. Maka dia lebih berdosa daripada si Musailimah. Mubalaghah aja. Keliru, ya, Musailimah. Dobet-dobet nama itu perlu diperbaiki di masyarakat. Tobaroni jadi Tobroni. Nah, itu kan beredar gitu. Darokut nih, darukut nih, ru, menerok. Baik, mana lagi tadi? apalagi itu Uwais, Uwais apa? Apa? Korni. Anak mana itu? Ah, yang benar Koroni. Bukan Korni. Nah, karena dia dari Bani Koron. Al-Koroni, Bani Koron. Bukan Korni. Nah, itu sering beredar gitu. Al-Ula, yang kelompok yang pertama orang murtad, yang berikut yaitu dan juga orang-orang yang mengklaim sebagai nabi, semisal Musailimah dan Al-Aswad Al-Ansi. Ya, maka mereka kufur. Dan siapa yang mengakui kenabian mereka walaupun dia tetap beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia pun kufur. Ya. Pembahasan ini bagus untuk baca di Sittatul Mawadi' minas Sirah. Ya, pernah kita daurahkan itu ya. Di Tambun. Asalnya kelompok kedua yang diperangi Abu Bakar Siddiq, alladzina mana'u zakat. Yang mereka yang ogah membayar zakat, enggak mau bayar zakat. Qatalahum, Abu Bakar memerangi mereka hatta addau az-zakat, hingga mereka menunaikan bayar zakat. Ya. Bahkan ada orang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bayar zakat. Ya. Zakat apa namanya? Zakat ternaknya. Pakai kambing, misalkan zakat kambingnya itu 40 dalam haulnya setahun, masih nisabnya 40 atau lebih. Ya. 45 lah. Di masa Rasulullah orang tersebut bayar zakatnya itu satu kambing ya, itu pakai tali. Di masa Abu Bakar kambing polos saja. Talinya enggak ada. Diperangi sama Abu Bakar. Ya. Wastadalla bihadzal hadits. Abu Bakar As-Siddiq berdalil dengan hadis ini. Lamma qala lahu ashabatu, ketika sebagian sahabat bertanya kepada Abu Bakar, limadza nuqatiluhum? Kenapa kita perangi mereka? Orang yang enggak mau bayar zakat. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yusallun. Mereka kan juga mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan mereka salat. Ya, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qal illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, kan begitu. Ya, kata Nabi kan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata zakah fa in fa'alu dzalik ya asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqil Islam, illa bihaqqiha. Nah, apabila mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, maka terjagalah darah dan harta mereka dari diriku, kecuali dengan haknya. Dan kata Abu Bakar, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa zakah, wa inna zakata min haqqiha, dan zakat adalah bagian dari haknya, hak Islam. Wallahi law mana'uni iqalan, dan demi Allah seandainya mereka tidak mau membayar zakat untuk kepadaku, satu iqal, zakat ontak, itu kambing maksudnya. Wa fi riwayatin anaqan, tidak mau bayar anak kambing, yu'addunahu ila Rasulillah, yang mereka tunaikan di masa Rasulullah kemudian di masa aku enggak mau bayar, laqataltuhum alaih, aku akan perangi mereka. Ya, faman mana zakata jahidan. Nah, sedangkan orang yang enggak mau bayar zakat karena menentang liwujubiha, menentang kewajibannya, fahada kafirun murtadun bil ijma', ini kafir murtad berdasarkan ijma'. Hatta walaupun dia bayar zakat, tapi dia punya keyakinan, menurut saya zakat ini enggak wajib. Mandi kafir murtad. Wa in mana'aha bukhlan. Namun kalau dia enggak mau bayar zakat, kenapa? Bakhil. Oh, nak aja sayang ternak kok udah banyak. Malah diambil setahun sekali. Enggak maulah saya. Ma'tirafihi, padahal dia mengakui biwujubiha akan kewajibannya. Fa innaha tuqadu minhu qahran, maka diambil paksa dari dia. Ya. Baik, diambil paksa. Wa in kana lahu syaukatun wasilahun, kalau sekarang dia ternyata punya kekuatan, punya persenjataan, ayo kalau berani sini perang gitu. Ya, ngajak perang. Ya. Fa innahu yuqatalu, maka orang ini diperangi. Li'annaha ruknun, karena yang zakat ini namanya rukun min arkan Islam. Ya, di antara rukun-rukun Islam. Ya, imtana'a minhu. Ya. Kalau dia menolak kewajiban ini, fayuqatalu alaih, dia diperangi. Fahada makna qawlihi ila bihaqqil Islam. Ya, ini makna sabda Nabi kecuali dengan hak Islam. Ya. Syekh bin Baz di 10 salam berdalil dengan pendapat seperti ini ya, akan kufurnya para hukam, para tawud, ya, yang berhukum dengan hukum Allah terus siap melawan orang yang mau merubah hukum tawud yang dia gunakan. Ya, karena hukum tawud semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah namanya tawud. Antum harus paham ya. Ini ijma ulama. Namun enggak semua tawud itu kafir, ada tawud akbar, tawud asghar. Ijma ulama namanya tawud. Ya. Ijma ulama, kalau ada yang bilang enggak itu ngaco udah. Cuman tawud itu tawud kafir, tawud kafir, tawud asghar. Tawud asghar itu apa? Yang enggak berhukum apa? Yang enggak sampai kafir. Tawud kafir itu gimana? Kalau dia menyatakan undang-undang yang dia gunakan itu lebih baik daripada hukum. Ini ijma murtad dia. Yang kedua, kalau dia menyatakan undang-undang yang dia gunakan sama baiknya dengan hukum Allah, ini ijma murtad, akan kemurtadannya ijma. Yang ketiga, kalau dia menyatakan undang-undang yang saya gunakan jelek, undang-undang Allah yang terbaik, hukum Allah yang terbaik, namun boleh-boleh saja. Lihat, dia menghalalkan ya yang haram. Ini pun juga murtad. Yang selamat jadi tawud kecil, selamat dari tawud akbar, tapi tetap jadi tawud. Apa? Yang berpendapat bahwasanya hukum Allah yang terbaik, undang-undang Belanda yang saya gunakan jelek. Ini undang-undang Belanda misalkan. Ya, kalau ternyata kesamaan ya berarti takdir. Bukan kebetulannya, takdir. Nah, undang-undang Belanda yang saya gunakan jelek, undang-undang hukum Allah yang terbaik. Terus kenapa? Ya, faktor politik. Enggak enak, suap atau yang lainnya, maka dia tawud kecil. Hah, tawud kecil. Tapi kalau dia misalkan ada yang berubah, ganti itu dengan khilafah misalkan. Dengan hukum Islam. Berani ini harga final ini. Kalau berani ngelawan, kita gebuk. Kalau berani ngerubah, kita lawan, kita gebuk. Maka dia jadi tawud akbar. Hah? Jadi tawud akbar. Siapa yang berani ngerubah, kita gebuk. Ini final, harga mati. Kalau berani ngelawan, kita gebuk, katanya. Nah, itu jadi tawud akbar. Dalilnya apa? Kata Syekh bin Baz, ini. Ya, orang yang gak mau bayar zakat, kalau dia, oh gak mau saya, sayang. Dia gak kafir, cuman diambil paksa. Tapi kalau wah enak aja, ayo ribut, maka dia yukotalun, diperangi seperti peperangan terhadap kaum murtadin. Ya, paham sini ya. Ini berhukum dengan hukum selain Allah, meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum tawud yang saya gunakan jelek. Enggak kufur dia, enggak kafir akbar gitu. Kufrun duna kufrin, kufrun duna kufrin, tawud asghar. Tapi kalau bilang, oh ini final, harga mati, ayo enak aja, saya gebuk, saya lawan. Nah, yuk kotalun kalau punya kekuatan. Kalau enggak boleh. Gitu. Apa? Supaya selamat. Buat siapa? Di kita apa pemimpin? Buat kita. Kita mah enak pak, pemimpin yang itu kan. Itu yang ditaklif itu pemimpin. Itu yang ditaklif itu pemimpin. Kalau kita berhukum dengan hukum Allah yang kita mampu, bagi warisan, pakai hukum Allah. Apalagi kita, hah? Nikah, pakai hukum Allah. Ya, nikahnya, cerainya, nambahnya, pakai hukum Allah. Istiqomah. Ya, kalau yang ditaklif berhukum-hukum itu banyaknya para hukam, para pemimpin, ya, para pemimpin. Sebagian fuqaha menyebutkan setelah iqamatul hujjah, ya, setelah iqamatul hujjah. Ya, itu yang disebutkan di kitab Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah. Nah, Lanjut lagi. Kalau antum baru dengar pembahasan ini, nah, berarti selama ini buku-buku ulama itu gak pernah dibaca ya, atau gak pernah dibacakan. Nah, itu ada di Subulus Salam. Syekh bin Baz bukunya kan masyhur. Taib. Lanjut summa qala wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka nanti diserahkan pada Allah. Ya. Parfi, fadal parfi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala nakbar nakbar zahirahum man azharul islam qabilna minhu alam yasul minhu naqisun min nawafil islam naqidun min nawafil islam wa amma batinu wallahu alladhi yatawallahu walidhalika qabilna Qabila Qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam Islaman nafikina lama aslamu wan qadu izzahi wa ajra alaihim hatta man sumina wa amma batinu fahada indallahi jalla wa ala wa alladhi ya'lamu wa nahnu nahkumu ala al-ghaib wa la na'lamu ma fi al-batin inna ma hadha ila Allah hisabu min al-ghaib. Nah. Summa qala rahim sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan pada Allah. Artinya kalau ada orang sudah mengucap dua kalimat syahadat, sholat, zakat, udah mereka muslim. Oh, tapi bisa jadi dia enggak ada, udah hisab mereka masih Allah. Karena mereka, kita ini menghukumi orang zahir, enggak batin. Yang kelihatannya apa udah kita hukumi. Ya. Kaum muslimin yang ada ini jelas di muslimin. Udah dia muslim. Ya, dia muslim. Enggak perlu lagi ditelusuri, jangan-jangan dia kuburiun. Enggak ada kayak gitu. Misalkan ya, antum sholat di masjid orang-orang tradisional, ya, jadi imamnya dia, udah gak apa-apa sholat, hukum masalah dia muslim, dia tahu kok, dia sholat dia muslim. Bermakmum sama dia boleh gak? Boleh, selama masjidnya gak ada buburannya, selama kalau bacaan jahar al-fatihahnya selamat dari lahan jali, udah sholat. Nah, kecuali kalau ternyata dia kuburiun, nah baru. Ya, ternyata dia Jahmi, oh baru gak mau. Ternyata dia Rafidhah Syiah. Ternyata pas nengok salam, assalamualaikum, ya Jalaluddin Rahmat. Waduh. Ulang. Kata Syafi'i kan begitu. Kata Syafi'i, kata Imam Bukhari kan begitu. Sama aja sholat di belakang Rafidhah Yahudi Nasrani, sama aja. Ya. Pas ya Jalaluddin Rahmat. Ya. Atau kecuali pas itu. Kalau udah jelas ya, baru. Misalkan imam sholat antum, assalamualaikum, ya bujanda ternyata. Ade Armando, assalamualaikum, ya Ade Armando, gimana ternyata imamnya dia. Ya? Atau Ghairu Aqil, ya, Ghairu Sa'id, imam sholatnya Ghairu Aqil, Ghairu Sa'id. Ya. Assalamualaikum, batal udah sholat itu. Karena murtad udah murtad. Ya, gak boleh. Kecuali yang jelas ya, yang jelas kaum muslimin, maka sah sholat. Kita hukum secara zahir. Ya, mau dia isbal, mau dia cukur jenggot, sah sholatnya. Ya, mau dia isbal, mau cukur jenggot, sah. Ya, bahkan ahli bid'ah sekalipun, sah. Kata Hasan al-Basri kan, ditanya, sholat di belakang imam ahli bid'ah. Ya, sah salatnya. Wa bid'atuhu alaih, bid'ahnya buat dia, bukan buat kamu. Kamu dapat kepemimpinan dia dalam salatnya, udah selesai. Kecuali bid'ahnya parah, bid'ah-bid'ah yang kafir ya, bid'ah Jahmiyah, udah selesai, gak ada. Tapi kalau bid'ah-bid'ah yang umum di masyarakat ya, tahlilan atau apa bid'ah syairah, bid'ah ikhwan muslimin, harokiyin, bid'ah jamaah tabligh, bid'ah sebut tahrir misalnya. Di imamnya orang-orang itulah. Ya sah. Ya. Sah. Nah, kita hukumi secara zahir, enggak boleh. Kita saya enggak mau sholat situ, jangan-jangan imamnya kuburiun, enggak bisa. Mesti jelas dia kuburi. Baru kita enggak mau lagi sholat di belakang dia. Ya. Baik. Kayak tadi ya, kalau di belakang ternyata pas kita tahu imam sholatnya assalamualaikum, lah Abu Janda, udah batal sholatnya, ulangi. Ya, Adi Armando, ya Allah. Ya. Baik. Wa hisabuhum 'ala Allah, hisabnya serahkan pada Allah. Makna hadza ma'nahu annana naqbalu dhahirahum. Maknanya kita cuma menerima zahir mereka aja. Faman adzara al-Islam qabilna minhu. Maka siapa yang menampakkan Islam, kita terima dari dia. Malam yahsul minhu naqidun min nawaqidil Islam. Selama tidak terdapat satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman yang dilakukan. Ya, kan kayak Ade Armando, Abu Janda, Guiru Akil, Guiru Said, itu jelas pembatal keislaman yang dilakukan. Selesai udah. Ya. Enggak ada lagi. Ya, yang tersisa dari keislaman habis pembatal keislaman yang dilakukan. Fa amma batinuhu, ada pengurusan batinnya, fa Allahu huwallazi yatawallahu. Maka Allah lah yang bertanggung jawab akan hal itu. Kita serahkan pada Allah. Ya, ternyata dia munafik, kita kan enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Ya, kayak dahulu siapa itu? Orang Belanda yang sampai ngapalin Quran. Snok Ronjer. Dinikahkan sama anak penghulu, anak kiai di Garut. Dia ke Aceh jadi imam sholat. Orang dia ngapalin Quran. Orang Aceh, orang pribumi dulu mau bermakmum sama dia. Ya kan, sholatnya sah enggak? Sah. Kan hukum ala zahir. Padahal dia kan munafik. Ya, berpura masuk Islam. Tayyib. Lidzalika, oleh karena itu qabila an-nabiyyu, Nabi SAW menerima islamal munafikin. Keislaman orang-orang munafik. Memangnya Nabi enggak tahu mereka itu munafik? Nabi tahu enggak? Tahu. Makanya ketika Nabi menjelang wafat, Nabi menulis atau memberitahukan asma'ul munafikin kepada sahibu sirri Rasulillah, sang pemegang rahasia Rasulullah. Siapa? Udzaifah bin Yaman. Ya. Makanya ketika Umar bin Khattab mau sholat jenazah yang orang tersebut hidup di masa Rasulullah, selain 10 orang yang dimasuk surga ya, yang dijamin masuk surga, Umar bin Khattab nanya dulu ke Udzaifah, itu dia munafik bukan? Bukan, baru Umar mau sholat. Oh, ternyata dia munafik, Umar gak mau. Rasulullah tahu itu munafik. Abdullah bin Ubay bin Saud tahu. Emangnya gak tahu? Tahu. Cuman kan menghukumi zahirnya. Dia sholat, dia ngucap dua kalimat syahadat, dia sholat, zakat, udah. Ya, zahirnya seperti itu. Ya udah, muslim. Ya. Gak perlu tanya lagi manhajnya apa. Manhajnya apa? Gak ada. Ini ngaji di mana? Ikhwan kita bukan. Lah kalau udah muslimnya ikhwan. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Fa in tabu wa aqamu shalatu zakata fa ikhwanukum fid din. Udah jelas itu. Kalau mereka bertobat dari kesyirikan, menegakkan salat, membayar zakat, fa ikhwanukum fid din. Fa khallu sabilahum. Biarkan jalan mereka. Maka mereka saudara kalian dalam beragama. Udah jelas selesai. Ya, enggak perlu lagi pakai cara-cara yang lainnya, manhajnya gimana, ngajinya di mana. Ini bid'ah kayak gitu-gitu. Ya, bid'ah-bid'ah kontemporer yang sering dilakukan oleh ikhwah. Ini udah jelas nih muslim. Pakai ditanya dulu lagi, tapi manhajnya gimana? Manhaj sama akidah kata Lajnada Imah itu sama. Enggak ada itu ceritanya manhajnya lu apa akidahnya lurus, manhajnya bengkok. Enggak ada cerita kayak gitu. Ya, saya pernah terjemahin, saya sebar di Facebook. Manhaj dan akidah itu menurut Lajnah Daimah itu sama. Orang yang akidahnya lurus, manhajnya lurus. Ya, paham sini? Loh terus gimana syairah manhajnya? Bengkok karena akidahnya bengkok. Harukiyun gimana? Bengkok akidahnya ada yang salah. Jamaah tabligh bengkok, apalagi jamaah tabligh. punya keyakinan makna la ilaha illallah itu apa? Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran makhluk di kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Ini makna la ilaha illallah menurut mereka. Ajib kan? Ajib. Makanya kalau antum mudzakarah 6 point, 6 sifat jamaah tabligh, yang pertama la ilaha illallah. Ini. Yang kedua salat khusyuk wal khudu. Yang ketiga ilmu ma'a dzikir. Yang keempat ikramul muslimin. Yang kelima tasihuniyah. Yang keenam khuruj fisabilillah. Nah. Hah? Apal? Oh, pernah dengar dulu. Pernah dengar dulu. Nah, taib. Dan mereka memahami makna hak la ilaha illallah adalah dakwah. Jamaah tabligh memahami hak la ilaha illallah adalah dakwah. Maka kalau antum dijauhlahin nih sama tabligh, assalamualaikum, siapa Pak? Namanya Pak Raub ya. Saya Abdul Majid dari Pesona datang ke sini dalam rangka silaturahmi karena kita diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Di antara hak la ilaha illallah adalah saling mewasiatkan, mengingatkan. Sekarang di masjid sedang ada pembicaraan iman amal soleh, silahkan Pak Raub hadir nanti diantar. Ah gitu. Oh iya dong, namanya mutakalim. Aha, kalau lagi jauh lah gitu istilahan, istilahnya gitu. Ah iya iya, itu mereka baru akidahnya rusak. Kenapa? Karena manhajnya rusak, akidahnya rusak. Mahami la ilaha illallah itu maknanya kayak begitu. Hak la ilaha illallah maknanya kayak gitu. Hak la ilaha illallah dakwah. Makna la ilaha illallah mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu. Ini kan ngaco. Asyairah aja yang keliru dalam makna la ilaha illallah, gak kayak gitu. Bahkan asyairah banyak yang lurus makna la ilaha illallah. Banyak yang lurus. Yang beredar itu cuma satu atau beberapa buku asyairah yang jadi pedoman. Bukunya As-Sanusi. Ya di bukunya ya, Ummul Barahim. Yang menerangkan makna la ilallah itu la sonia wala khaliqa illallah. Tapi di buku-buku yang lain yang sekarang beredar itu ngambil dari satu buku asyairah aja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Udah itu aja. Tapi di buku-buku asyairah yang lain, ya, semisal di kitab Fathul Murid, ini buku akidah besar asyairah. Syarah ya Jauharut Tauhid karya Al-Imam Al-Laqqani, ini imamnya asyairah. Yang ngarang Al-Imam Asy-Syaikh Al-Baijuri menerangkan makna la ilallah itu apa? La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Antum baru buka buku fikih dasar. Buku fikih dasar nih. Buku fikih dasar misalkan Safinatun Najah. Siapa pengarangnya namanya? Hah? Saleh Al-Adramiyah. Itu menerangkan la ilallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Antum buka kitab ya, kitab Al-Minhaj, Minhajut Thalibin An-Nawawi. Ketika Nawawi apa di mukaddimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, apa kata Al-Khatib Asy-Syirbini di Bukhnil Mutaj? Ah, la ma'budu bihaqqin biwujud illallah. Sama. Ya, di tafsir-tafsirnya juga hatta jalan lain. Ya. As-Suyuti dan Al-Mahalli mentafsirkan kalau ada kalimat la ilaha illallahnya sama seperti itu. Ya. Nah, jadi setiap kekeliruan manhaj pasti berangkat dari kekeliruan akidah. Ya. Orang-orang yang jenggot, yang cingkrang, manhajnya kadang berantakan. Hizbi tanpa sadar, pasti akidahnya ngaco. Pasti akidahnya ngaco. Entah terpapar irja. Itu pasti ngaco. Terpapar irja, ya. Penghina nabi enggak kafir, bisa jadi dia enggak maksud menghina nabi. Nah, ini terpapar irja. Lebih sesat pada Jahmiyah. Nah ini pasti akidahnya salah ya, pasti keliru. Ade Armando, Abu Janda mau kafir kayak apa? Enggak kafir udah. Mesti tegak hujah. Lalu itu udah tegakin hujah. Nah itu pasti manhajnya bengkok, akidahnya ada yang bengkok. Oleh karena itu Lajnah Daimah menyatakan manhaj dan akidah itu syai'un wahid. Syai'un wahid. Makna wahid, satu makna. Mana lagi tadi? Wa amma batinuhu, itu udah ya. Lama aslamu, Nabi SAW menerima orang-orang munafik ketika mereka berislam. Wa anqadu fi dhahiri, dan mereka tunduk secara zahir, ya. Wa ajra alaihim ahkamal muslimin, maka Nabi memberlakukan kepada mereka hukum-hukum kaum muslimin. Ya. Makanya beda ya, orang munafik di masa Rasulullah dengan orang-orang liberal zaman sekarang. Orang liberal zaman sekarang bukan sekedar munafik, zindik, harbi. Orang munafik itu idharul iman wa ikhfaul kufur. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Kalau orang liberal zaman sekarang menampakkan kekufuran. Ya, kan begitu. Lihat ide-ide mereka semua. Ide-ide mereka. Semua orang-orang liberal idenya ide-ide kekufuran. Yang itu Abdullah bin Salul gak berani ngomong ke permukaan. Gak berani. Gak berani. Bahkan ketika mereka bikin masjid Dirar, ya, masjid Dirar sekalipun, itu mereka pura-puranya ini buat menampung kaum papa. Orang-orang miskin, kalau kemalaman biar enggak kehujanan, dingin, mampir di sini. Rasulullah nanti kalau udah pulang perang Tabuk, mampir di sini ya, sholat di masjid kita ya. Nah, Nabi menghukumi secara zahir, iya nanti setelah pulang Tabuk saya akan sholat sini. Turun ayat. Enggak boleh berdiri di situ selama-lamanya. Hancurin, hancurin. Ya. Kalau munafik zaman sekarang, menambahkan kekuburan. Ya, ada ayat, ada hadis diledek sama mereka. Adik Armando meledek. Apa urusannya malaikat melaknat wanita istri yang gak mau diajak setubuh sama suaminya? Apa urusannya malaikat? Subhan. Ada Abdullah bin Salul, munafik zaman dulu kayak gitu. Hah? Ada. Sekalinya ada, mereka langsung minta uzur. Ya. Yang ketika mereka ngomong, ini satu orang nih yang ngomong nih. Maroaina, kita enggak pernah lihat ada orang yang arghaba butunan, ya, yang lebih memprioritaskan urusan perut, ya, wa akhdaba lisanan, yang lebih paling dusta lisannya, ya, wa kemudian azbana indaliqa, paling pengecut kalau ketika berjumpa musuh. Cuma satu orang, itu pun enggak sorohah, itu sahabat Rasul. Cuma maksudnya aja. Kita gak pernah lihat ada orang yang paling pengecut, paling rakus, urusan perut aja. Gak nyebut Rasulullah SAW bawa sabu, gak, cuman itu aja. Pas mereka tahu diadukan ke Rasulullah, mereka ngejar Rasulullah yang ngomong itu. Rasulullah lagi di atas onta, dia ngeret-ngeret di bawah. Ya Rasulullah, innama kunna nal'ab, nakhudu wa nal'ab. Kita cuman main-main aja, gurau aja, katanya. Gurau aja dia tuh. Turun ayat qul billahi wa ayati rasulih kuntum tastaziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ba'da imanikum. Kalau sekarang mau nabi sekarang ya enggak ada tuh minta uzur kantum gitu. Ade Armando klarifikasi, maksud saya enggak ada. Siang janda klarifikasi, enggak ada. Siapa sih? Abdul Muksid. Wali Lapsor. Dolalah. Siapa? Dolalah. Abdallah ya. Dan yang semisalnya. Gak ada tuh klarifikasi. Maksudnya begini. Gak ada. Memang benar-benar nantang. Wah. Itu di luar pembahasan. Ya. Gak ada mereka. Taibar kalau fikum. Maka kalau orang-orang liberal gak berlaku hak-hak Islam. Kalau munafik mereka menampakkan, maka diberlakukan hukum Islam kepada mereka. Kalau liberal justru menentang. Maka kalau ketemu model Abu Janda, gak ada salam. Mereka bukan kena hadis hakul muslim wala muslim sittun idza laqitahu fasallim alaih. Gak ada kayak gitu. Hak muslim kepada muslim yang lain 6. Kalau kamu berjumpa ucapkan salam pada dia, kan kata Nabi gitu. Nah, kalau kayak gini enggak ada salam. Jangan antum terbasa-basi depan Abu Janda. Abu Janda, Abu apa tuh? Tornado. Assalamualaikum, akhi. Assalamualaikum, akhi. Enggak ada. Baik. Amma batinuhum, adapun urusan batin mereka, fa hada indallah, ini di sisi Allah. Jalla wa'ala. Wahualladhi ya'lamuh. Allah lah yang lebih mengetahuinya. Fanahnu nahkumu ala zahiri. Kita menghukumi orang atas zahirnya aja. Zahirnya zindik ini menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, udah kita hukumi zahirnya begitu. Enggak usah. Bisa jadi dalam hatinya, enggak ada kayak gitu-gitu. Bisa jadi dalam hatinya, bisa jadi dalam hatinya. Itu urusan dia dengan Allah kalau bisa jadi dalam hatinya. Ya, bisa jadi dalam hatinya. Makanya para ulama menyatakan mencela Rasulullah itu ijma kufur. Dipenggal orangnya. Kata Syekh Mukbil bahkan kalau pemerintah Yaman, karena Syekh Mukbil orang Yaman kan, kalau pemerintah Yaman nggak mau mengeksekusi, kita yang bunuh boleh, nggak dosa, itu di luar hukum negara kalau nanti ditangkap. Tapi secara agama ada yang celak Rasulullah, kita bunuh, nggak ada dosa sedikit pun, pahala itu. Tapi itu di luar hukum negara ya, kalau habis ditangkap, urusannya lain-lain. Ya. Maka yang mencelak Rasul ijma' ahlu sunnah. Bahkan ahli bid'ah aja ijma' akan kafir orang mencela Rasulullah. Ya. Asyairah yang mencela Rasulullah kafir, penggal. Padahal definisi iman menurut mereka adalah tasdik. Kenapa? Karena orang ini berarti udah takdzib. Jahmiyah bahkan ada orang mencela Rasulullah kafir. Definisi iman menurut Jahmiyah apa? Al-ma'rifah. Berarti menurut Jahmiyah orang yang mencela Rasulullah adamul ma'rifah. Berarti dia jahil, kafir. Jahiliyah. Ada teman antum yang bilang mencela Rasul bisa jadi enggak kafir, bisa jadi maksudnya ini lebih sesat pada jahiliyah. Biasanya yang kayak gini manhajnya ikut enggak beres. Ya. Iya enggak? Sepaket. Enggak lurus manhaj, enggak lurus akidah. Sepaket itu. Sepaket. Ya. Allahu musta'an. Yang sudah di sujud, Jahmiyah aja gak ngapirin. Ini aja ijma' ahlus sunnah. Bahkan ahli bid'ah aja sepakat. Orang yang menghina Rasulullah itu kafir. Kecuali kan ujurnya cuma satu. Ya, cuma satu. Ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Itu sebutkan ujurnya satu oleh Allah. Kecuali yang dipaksa. Itu kasus Amr bin Yasir yang dipaksa menghina Rasulullah. Kalau enggak dia dibunuh. Karena bapaknya, ibunya, Sumayyah Yasir sudah dibunuh di depan dia. Oh, ada dibunuh. Dia ucapkan. Bahkan ulama menyebutkan dipaksanya ini ada dua aja. Cuma satu aja. Kan yang namanya ikroh dua. Ikroh tam, ikroh nakis. Ikroh tam, di pemaksaan secara sempurna. Kalau kita gak mengikuti kemauan mereka. Gak mengikuti kemauan mereka. Dalam kasus kekuburan, mengucapkan kekuburan. Diancam dibunuh atau cacat permanen, maka itu boleh dengan dalam keadaan hati nggak boleh ridho dengan yang diucapkan. Tapi kalau cuma diancam dipersekusi, materi 6.000, ya ditamparin, diteriak-teriakin, nggak boleh, ya nggak boleh ngikuti. Ya, paham antum? Jadi antum dipersekusi, ucap nggak bahwa togut kami ini adalah nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, enggak bisa. Ancamnya apa? Kalau ngasih itu, kamu saya polisikan. Ya enggak, Pak. Saya pukulin. Pukulinnya kira-kira kalau dia bisa membunuh kita atau membuat cacat permanen, ya udah ucapin, enggak boleh ridho tapi. Ya, enggak boleh ridho. Nah. Paham sih? Nah. Hadis tentang lalat tuh banyak kisahnya, faedahnya. Yang dakhalal jannah rajulun fi dzubab wa dakhalal nar rajulun dakhalal nar rajulun fi dzubab dakhalal jannata rajulun karena seorang masuk surga karena lalat, seorang masuk neraka karena lalat. Yang masuk neraka karena lalat ini ya, padahal dia dipaksa ya. Padahal dipaksa. Itu ada faedah bagus ya. Baik, lanjut lagi. Wala na'lamu fil bawatin. Kita enggak tahu batinnya apa. Inna ma hada ila Allah. Yang seperti ini diserahkan pada Allah. Wa hisabuhum ala Allah. Hisabnya di sisi Allah. Lanjut Pak Ahmad. Paman kana musliman. Paman kana musliman. Dzahiran wa batinan fa innahu yaqulu min ahli jannati. Wa yaqulu musliman fid dunya wal akhirati. Wa man kana musliman dzahiran fa innahu min ahli nar. Qala ta'ala innal munafiqina fi dharril asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Lakin la ya'lamu nifaqo alladhi fil qulubi illa Allahu jalla wa ala. Wa nahnu la nahkumu illa bima dhahara lana. Faman adzharal khairah hakamna annahu min ahlil khair. Wa man adzhar syarrah hakamna annahu min ahlil syarr. Bina'an ala dhahir wa hisabuhum ala Allah yang azza wa jalla. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, faman kana musliman, maka barang siapa yang muslim zahiran wa batinan, lahir batin muslimnya, fa innahu yakunu min ahli jannah, maka dia ya dia insyaallah akan masuk surga. Walaupun dia banyak dosa, dia tidak akan kekal di neraka. Kalaupun dia masuk neraka, karena pelaku dosa besar ya di akhirat yang belum bertobat dari dosanya itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni secara langsung atau Allah masukkan ke neraka. Ya, namun tidak mengekalkan. Nanti dia masuk surga, dia disebut jahannamiyun, ex penghuni jahannam. Yakunu musliman fid dunya wal akhirah. Dia muslim dunia akhirat. Wa man kana musliman zahiran faqat, siapa yang muslim cuma lahiriah saja, ya, fa innahu min ahli nar, maka dia adalah ahli nar. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini munafik yang muslimnya lahiriah saja. Maka dia di bukan cuma di neraka, fi darkil asfal, di dasar bawah, kerak bawah. Ya, kemudian apalagi? Walan tajidalahum nasira. Engkau tidak akan mendapati penolong untuk mereka sedikit pun. Ya, tidak akan mendapati penolong untuk mereka sedikit pun. Lakin la ya'lamun nifaq, namun tidak ada yang mengetahui kemunafikan allazi fil qulub, yang kemunafikan itu ya, itu apa namanya? Ada di hati. Tidak ada yang mengetahui illallahu jalla wa ala. Ya, kecuali Allah aja jalla wa ala. Ya. Kalau orang liberal sekarang diketahui kekufurannya karena mereka menampakkan. Kalau munafikun zaman dahulu enggak ketahuan. Tapi Rasul tahu mereka munafik. Ya. Wa nahnu la nahkumu illa bima dhahara lana, dan kita tidak memvonis orang lain kecuali sesuai dengan yang nampak bagi kita aja. Faman adharal khaira hakamna annahu min ahlil khair. Siapa yang menampakkan kebaikan, kita menghukumi dia adalah orang baik. Ya, enggak perlu lagi tanyain manhajnya gimana, udah muslim. Ya. Enggak perlu lagi tanya ngajinya di mana, muslim udah. Muslim ya muslim. Kalau nampak seperti itu. Ya. Cuman kita kan aneh. Kalau ada muslim cuman kostumnya beda sama kita karena di isbal gitu kan. Langsung prasangka buruk. Ya, memangnya sejak kapan isbal itu jadi penyebab keluarnya Islam? Oh, terlalu ekstrim, enggak ada yang berpendapat gitu. Oke, enggak ada. Sejak kapan isbal itu jadi penyebab keluarnya seorang dari sunnah atau seorang langsung jadi ahli bidah, sejak kapan? Sejak kebodohan merajalela di kalangan hizbiyun unyu-unyu. Zaman salaf enggak ada. Para ulama menghukumi orang yang isbal, ya, itu berbeda pendapat. Walaupun pendapat anak itu maksiat. Emangnya kalau maksiat, antum ini maksiat nih. Ada orang rokok. Ya. Hatta berzina paling ekstrim, langsung jadi ahli bid'ah. Ada orang berzina nih, jadi ahli bid'ah langsung. Ini salafi kok zina, mubtadi ente. Mencuri, kan ada tuh. Ikhwan gak mau bayar utang gitu kan. Maksiat gak? Maksiat itu terkait harta, daruratul khams itu tadi, harta. Dia gak mau bayar utang. Ya, awalnya afwan akhi baik. Habis itu ngeblok. Blokir. Bahkan yang lebih dahsyat galakan dia. Ngapa lo? Utang baru segini aja ditagih. Ukhuwah dong, kata dia. Ukhuwah dong. Buset, tahu-tahu ukhuwah. Dia enggak tahu hak ukhuwah apa. Nah, perhatikan ini, Pak. Ini orang enggak mau bayar utang. Terus kita vonis dia jadi mubtadi. Hah? Jadi mubtadi? Enggak. Oh, enggak jadi mubtadi. Besar mana dosa ngerampas harta muslim? Atau numpain darah dia? Ini salafi antum tinju. Duh, berdarah dia. Giginya copot, hidungnya berdarah. Maksiat bukan? Dosanya besar mana sama isbal? Kalau pendapat kita yang isbal itu maksiat. Karena antum harus paham, ulama ada yang menyatakan isbal itu hanya sebatas makruh kalau tidak sombong. Dalil hadis Abu Bakar. Ya. ya Rasulullah, inna saubi, ya apa namanya, pakaianku melorot. Kecuali kalau saya tahan, karena badannya kurus. Kata Nabi SAW, inna kalasta mimman fa'alahu khuyala. Kamu bukan orang yang melakukannya karena sombong. Maka para ulama menyatakan kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Makruh aja. Bahkan sebagian yang bilang mubah. Makanya kalau antum enggak usah kaget melihat masyaikh. Masyaikh mana? Masyaikh salaf, masyaikh hizbi, bukan salafi. Terkadang ada pakaiannya yang pernah lihat ya? Pernah lihat enggak jujur? Pernah lihat? Imam-imam deh, imam-imam Masjid Al-Haram gitu. Jangan antum langsung sujud. Wah. Wah, dia bisa jadi berpemahaman seperti itu. Ya, paham gak sih? Nah, kalau kita, anak pribadi, isbal itu haram. Haram. Kalau anak melakukan, anak maksiat. Kalau santri-santri anak melakukan, anak hukum. Nah, misalkan ya, dalam rangka takdib, bukan dalam rangka mengeluarkan dari salafi gitu. Dalam rangka takdib, mengajarkan. Nah, itu kita ajarin kayak gitu. Cuman kalau ada orang lain yang kita gak punya wewenang ke dia, kita gak bisa mengilzam dia, mengharuskan dia. Bisa jadi dia pendapat itu, kita terangkan. Gak mau ya udah. Namun ketika dia gak mau, tetap isbal, di mata kita itu maksiat apa pembuat dia terpecat dari salafi? Maksiat. Nah sekarang anak tanya, sama terpukulnya antum mukul muslim, cetok berdarah dia, sama ada orang isbal, dosanya besar mana? Ayo jujur, pakai ilmu, pakai ilmu. Hah? Tadi itu kan ada tuh Daruratul Khams, ada gak isbal? Gak ada. Menjaga darah kan ada. Hibzuddam, menjaga darah, lebih besar. Makanya kata Nabi, inna amwalakum wa dima'akum wa iradakum, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, ahramu, lebih suci daripada bulan ini, bulan Zulhijjah, bulan suci, daripada hari ini, hari Arafah, daripada bilad ini, bilad Mekah. Subhanallah. Lebih suci, berarti dosanya lebih besar. Cepol orang sampai berdarah. Nah kalau antum cepol orang sampai berdarah, antum aja gak merasa keluar dari salafi. Kok bisa kita ngelihat ada orang isbal, kita langsung bilang, oh ini bukan salafi. Nah, itu bukan ikhwan kita. Emangnya dia akhwat. Ya. Allahu musta'an. Nah, ini harus diperbaiki muamalah kita nih sama orang-orang. Kita banyak dosa nih. Sudon mulu ngeliat orang. Ngeliat orang kaum muslimin, itu bukan ikhwan kita. Subhanallah. Emang itu pahala itu? Itu pahala apa dosa? Dosa. Sujon kan? Sujon menganggap dia bukan sunni. Kalau sunni bukan sunni apa? Muslim itu cuma dua pilihannya. Sunni, satu lagi apa? Salafi, satu lagi apa? Ahli bid'ah. Udah gak ada yang ketiga. Opsi ketiga itu gak ada. Kita hukumi orang itu cuma dua kalau di muslim. Ahli sunnah atau ahli bid'ah. Di luar itu kafir. Gak ada opsi ketiga. Orang awam gimana? Orang awam selama gak nampak kebid'ahannya, di ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Ada orang awam cukur jenggot apa, ahlus sunnah. Hukum asal muslim ahlus sunnah. Selama enggak nampak kebid'ahan dia. Ya, enggak nampak kebid'ahan dia yang menyebabkan dia bukan ahlus sunnah. Jadi kita banyak dosa sama kaum muslimin. Kan kita berarti sujud dia itu ahli bid'ah semua. Iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdzabul hadis, kata Nabi. Wainna dzanna la yughni minal haqqi syai'ah. Dzan itu kedustaan yang paling dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak dosa kita sama kaum muslimin nih. Ya, ya Pak Yusuf. Dosa kita ini. Dosa kita. Allah musta'an. Lanjut al haditsu at-tasi. Ini belum ya. Wa man adzara syarra hakamna annahu min ahli syarr. Siapa yang menampakkan keburukan, kita vonis dia orang yang buruk. Binaan ala zahir, berdasarkan zahir aja, lahiriah. Wa hisabuhum, hisabnya urusan itu urusan Allah azza wajalla. Al hadis utasi, hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama asli Abu Hurairah menurut sebagian ulama adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Yuhaddisu annahu sami'a Rasulullah. Dia menyampaikan bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku larang kalian dari sesuatu hal, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kasratu masailihim, banyak tanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Rahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita cukup sampai sini. Nanti pekan depan langsung kita baca syarah. Subhanallah bihamdika syadallah ila ila. Astagfirullah.